Bismillah Ustaz, kalau saya membeli barang dengan harga 8 dari pemilik dan tidak boleh dinego, saya cuma dikasih tip. Kemudian saya jual lagi dengan harga 8 karena mentok harga pasaran segitu. Dan saya juga dikasih tip dari pembeli karena pembeli juga tahu berapa saya kulakannya. Itu bagaimana, apa diperbolehkan? Iya. Kalau pembayaran dari pembeli tadi sebagai bentuk ihsan dia kepada penjual tidak masalah, gitu ya. Dan ini sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita menjadi apa, orang yang mudah dalam jual beli. Ketika seorang penjual menjual dengan harga tertentu, tapi ketika transaksi dia kurangi pembayarannya. Sebaliknya, pembeli ketika dia sudah menawar harga tertentu, kemudian ketika dia membayar dia lebihkan bayarannya. Ini termasuk ihsan, kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.